بسم الله. قال العلامة محمد خليل الهراس رحمه الله. وقد قلنا فيما سبق هذا إخوان. Dan kami telah sebutkan yang terdahulu, yakni dalam pembahasan Al-Quran kalamullah, innal idhafata fi qawlina, bahwa idhafa penyandaran dari perkataan kami, Al-Quranu kalamullah, ya, penyandaran kalam kepada lafzul jalal, kepada Allah, hiya min idhafati sifati lil mausuf. Ini termasuk dari idhafah, sifat kepada yang disifatkan. Naam. Fatufidu anna al-Qur'ana sifatul Rabbi subhanah. Sehingga ini memberi faedah bahwa Al-Qur'an itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu takallama bihi haqiqatan bi alfadhihi wa ma'ani. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya secara hakikat, dengan lafad-lafadnya dan makna-maknanya, bisauti nafsihi, dengan suara Allah sendiri. Faman za'ama anna al-Qur'ana makhlukun minal mu'tazila. Barang siapa yang menyangka bahwa Al-Qur'an itu makhluk, seperti yang diucapkan oleh kaum mu'tazila, faqad a'zama al-firyata ala Allah. Maka sungguh, dia telah membuat firyah, kedustaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafa kalamallahi anillahi wasfan. Dan meniadakan firman Allah itu, kalamullah itu dari Allah sebagai sifat. Wa ja'alahu wasfan li makhluk. Dan dia menjadikannya kalam itu sifat bagi makhluk. Jadi berdiri sendiri, terpisah dari Allah. Wa kana aidan mutajannian 'ala al-lughah. Demikian pula kaum Mu'tazilah ini, mereka telah berbuat jinayah terhadap bahasa. Ya, berbuat jahat. Ya, melakukan pelanggaran terhadap bahasa. Falaisa fiha mutakallimun bi makna khaliq lil kalam. Sebab tidak ada yang kalau dikatakan seseorang berbicara, maknanya adalah dia menciptakan kalam itu, pembicaraan itu. Mesti itu adalah sifatnya. Ya, kalau dikatakan fulanun yatakallam, bukan berarti dikatakan dia menciptakan kalam. Naam. Maka, apalagi kalau terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu yatakallam mata syah itu syah. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, ya, dan apa yang dibicarakan Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah Al-Quran, Taurat, Injil. Naam. Kapan Allah berkehendak, Allah berbicara, dan itu sifatnya. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Wa man za'ama anna al-Qur'ana al-mawjuda bainana, barang siapa yang menyangka bahwa Al-Qur'an yang ada di tengah-tengah kita, hikayatun an kalamillah, adalah hikayat dari firman Allah, tapi bukan firman Allah, hikayat. Ya, kama taquluhul kullabiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Kullabiyah. Hah? Sebab mereka menafikan apa ya, ikhwan? Kenapa sampai mereka mengatakan hikayat? Hah? Apa yang mereka nafikan? Hah? Kenapa mereka menafikan sifat kalam? Mereka menetapkan ya sifat kalam bagi Allah. Tapi kenapa mereka mengatakan itu hikayang kalamillah? Pernyataan hikayang kalamillah menunjukkan mereka menetapkan kalamullah. Nah, tapi yang mereka tetapkan apa? Kalamun nafsi qadim, la yatajazza wa la yata'addad. Lalu kenapa mereka mengatakan hikayat? Apa yang mereka ingkari? Kulukum. Apa yang mereka ingkari? Kenapa sampai mereka mengatakan Al-Quran itu hikayah kalamillah? Berkaitan dengan masyaya ini sifat apa? Fi'liyah. Ma yata'allaq bi masyiati wa ikhtiyari. Itu yang mereka nafikan, mereka tiadakan. Sebab kalau dikatakan Allah itu berbicara, kapan Allah berkehendak, berarti sifat Allah itu ada hubungannya dengan hawadis. Nah itu. Hawadis itu makhluk. Tidak mungkin pada diri Allah ada hawadis. Itu masalahnya. Nah, sehingga mereka menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat qadimah semuanya. Tidak ada istilah sifat fi'liyah. Ikhtiariyah. Innal kalama la fil fu'adi wa innama ju'ila lisanu ala al fu'adi dalilan. Nah, ini ya akhwan sudah kita jelaskan dahulu. Coba di murojaah. Au annahu ibaratun anhu. Ataukah mengatakan ibarah. Kama taquluhu al-Asy'ariyah. Sebagaimana yang dikatakan Asy'ari. Naam. Dan ibarah ini lebih jahat daripada hikayah. Kalau ibarah hanya mengungkapkan dengan makna. Berbeda dengan hikayah. Faqad qala bi nisfi qaulil Mu'tazilah. Mereka ini telah berpendapat setengah perkataannya Mu'tazilah. Haitsu farraqa bainal alfaz wal ma'ani, karena mereka membedakan antara lafaz dan makna. Faja'ala al alfaz makhluqatan, sehingga mereka menjadikan lafaznya apa? Makhluk. Ya. Kalau Mu'tazilah apa ya, kawan? Semuanya makhluk, selesai. Ya. Iya kan? Kalamullah makhluk, selesai. Lafaznya, hurufnya, maknanya, semuanya makhluk. Gak basa-basi dengan kesesatannya. Tapi kalau kullabiyah dengan Asy'ariyah, ya, maknanya kalamullah. Tapi lafaznya makhluk. Amin, ikhwan. Wal ma'ani adapun maknanya ibaratun anis sifatul qadimah. Itu merupakan ungkapan dari sifat dzatiyah, sifat yang qadimah, yaitu sifatul kalam. Ya, sehingga apa yang didengarkan oleh Musa berupa suara, huruf itu bukan suara Allah, tapi ungkapan dari suara Allah yang qadim. Ya. Nah, kita enggak perlu ulang lagi pembahasan ini ya, kawan. Jelas ya, kawan, ya. Kalau mau diulang silahkan di murojaah kembali yang dulu. Nah, hikayah demikian pula. Ya, maka dibedakan antara lafaz dan makna. Lafaz mereka katakan makhluk. Suara, ya, huruf, lafaz itu makhluk. Yang didengarkan Musa itu makhluk. Tapi maknanya yang terkandung padanya itu kalamullah. Nah, itu. Ya. Kama annahu dhahan nasara. Ya. Sebagaimana dia telah menyaingi Nasara. Jadi mirip seperti perkataannya orang-orang Nasara. Fi qaulihim, terhadap perkataan mereka bihululil lahut fin nasut. Allahut, ya. Hululul lahut fin nasut. Lahut wan nasut. Ya, kata orang Nasara, telah bertempat lahut itu. Lahut itu dari ilah, sifat ilahiyah. Ya, dalam hal ini al-kalimah, ya, kalimat, kata-kata, firman, fin nasut, pada manusia. wa huwa jasadu Isa alaihissalam. Ya, pada jasadnya Isa alaihissalam. Itu walaupun Isa itu manusia, tapi punya sifat-sifat ilahiyah, begitu loh. Anaknya Allah, mereka jadikan ibnullah. Idh qala bihululil ma'ani allati hiya sifatul qadima. Ya, di mana mereka kaum Asy'ariyah dan Kullabiyah, mereka pun berpendapat menempati makna-makna yang itu merupakan sifat qadimah fi hadhil alfadhil makhluqah. Makna-makna sifat qadimah itu menempati lafaz-lafaz yang makhluk. Faja'ala alfadha nasutan laha. Maka dia menjadikan lafaz itu ya sebagai nasut, yakni makhluk. Ya. Nah. Nasut bagi ma'ani, sedangkan ma'ani itu adalah lahut gitu. Maka dari sisi ini mereka mirip dengan pernyataan kaum Nasara. Wallahu a'lamu bis-shawab.